bawa yang terbaik di Ramadan. Ayam apa yang paling besar? Itulah ayam semesta. Internetan kuota besar, super seru nama paketnya. Ada lele bisa ngomong, namanya lele pon umum. Ngabuburit ya nonton aja dong, pakai paket YouTube Premium. Telepon Selsiaga, bawa yang terbaik di Ramadan. Mobil apa yang bikin galau? Mau bilang sayang tapi deg-degan. Indi Home bikin promo super wow, langganan setahun gratis sebulan. Kenapa ikan yang ini ngomong melulu? Karena dia ikan bawel. Nyari jadwal telat sampai doa buat kamu. Ramadan Corner di My Telkomsel. Telepon Selsiaga, bawa yang terbaik di Ramadan. Telkomsel siaga, jadikan Ramadan terbaikmu. Dapatkan My Telkomsel.